50 languages. 47. 47. Mempersiapkan perjalanan. Kamu harus mengepak koper kita. Kamu tidak boleh lupa. Kamu membutuhkan koper yang besar. Jangan lupa paspornya. Jangan lupa tiket pesawatnya. Jangan lupa cek perjalanannya. Bawalah krim anti sinar mataharinya. Bawalah kacamata hitam. Bawalah topi matahari. Apakah kamu mau membawa buku petunjuk perjalanan? Apa kamu mau membawa payung? Jangan lupa celana panjang, kemeja, kaus kaki. Jangan lupa dasi, sabuk, jas. Jangan lupa piyama, kemeja tidur, dan kaos. Kamu membutuhkan sepatu, sandal, dan sepatu bot. Kamu membutuhkan tisu, sabun, dan gunting kuku. Kamu membutuhkan sisir, sikat gigi, dan pasta gigi.